أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. Setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Bagaimana tidak, semua kita adalah orang-orang yang hancur dan binasa kecuali orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh cahaya kenabian, orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua pintu menuju kesuksesan dunia, apatah lagi akhirat, tertutup kecuali pintu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan. Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita hanya pandang sebelah mata. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup. Dengan kita mengikuti Nabi Muhammad, kita akan selamat dunia akhirat. Tapi ketika orang berpaling, maka dia akan celaka dan dia pasti binasa. Bagaimana kita tidak akan cinta kepada Rasul? Bagaimana mungkin kecintaan kepada Rasul luput dari hati orang-orang yang beriman? Bagaimana cinta kepada Nabi yang sebenarnya? Karena ada orang-orang yang mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW. Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya cinta umat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Katakan hai Muhammad kepada manusia, kepada saya, kepada anda, dan kepada kita semua. Katakan kepada mereka, seandainya ayah-ayah anda, seandainya anak-anak anda, seandainya saudara-saudara anda, istri-istri anda, keluarga anda, harta yang anda selalu usahakan untuk mendapatkannya, perdagangan yang anda takutkan untuk kerugiannya, rumah-rumah yang telah anda ridho tinggal di dalamnya, semua itu seandainya lebih kalian cintai daripada Allah, lebih kalian cintai daripada Rasulullah, lebih kalian cintai daripada berjihad di jalan Allah, tunggu azab Allah datang. Tidakkah ayat ini memberikan getaran di dalam hati orang-orang yang beriman untuk menghantarkan kaum muslimin muslimat menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah segalanya, lebih ia cintai daripada ayahnya, anaknya, istrinya, saudaranya, keluarganya, bahkan seluruh manusia. Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba', mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW. An-Nabiyyu awla bil-mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا.